Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini insyaAllah akan kita khatamkan dan kita selesaikan ya, pembacaan dan tala'ah terhadap buku Awa'iqut Talab karya Syekh Abdul Salam Ibn Barjas Ibn Nasir Al-Adub Abdul Karim rahimallahu rahmatan wasi'ah. Terakhir kita bahas tentang hak guru ngaji yang beliau yang dibagi oleh Syekh Sa'di menjadi dua macam, yaitu hak al-am dan hak al-khas. Hak al-am adalah hak guru ngaji yang semestinya diberikan oleh umumnya kaum muslimin. Kemudian hak al-khas adalah hak seorang guru yang semestinya ditunaikan oleh muridnya secara khusus. Maka di antara hak al-khas adalah ihtiramul alim, adalah menghormati guru. Maka hendaknya seorang murid duduk di hadapan gurunya muta'adziba dengan penuh adab dan etika, dan menampakkan kalau dia sangat membutuhkan ila ilmihi ilmu gurunya. Dan di antara bentuk adab yang lainnya adalah mendoakan kebaikan untuk guru hadiran saat di hadapan guru au ghaiban atau tidak di hadapan guru. Dan di antara doa kebaikan hadiran di hadapan guru adalah doa kebaikan ketika seorang murid bertanya kepada gurunya. Wa idza athafa bi fahidatin, dan jika seorang guru itu memberi bingkisan kepada muridnya, bingkisannya adalah bi fa'idatin fa'idah. Ya, fa'idah itu artinya keterangan yang menarik. Boleh jadi penjelasan yang belum pernah didapatkan oleh si murid, penjelasan yang sama sekali belum pernah didapatkan oleh si murid, atau penjelasan yang unik yang tidak mudah didapatkan di semua buku. Nah, itu faedah. Atau guru menyampaikan taudih, menjelaskan limuskilin, sesuatu hal yang membingungkan. Maka janganlah seorang murid itu menampakkan kalau dia telah mengetahui hal itu sebelum penjelasan gurunya, meskipun sebenarnya dia telah mengetahuinya. Namun hendaknya dia pasang telinga mendengarkan dan menyimak penjelasan guru, isra'al mutatallibi, pasang telinganya orang yang mencari dengan penuh semangat untuk mendapatkan faedah. Ini dalam faedah yang telah diketahui oleh si murid. Maka bagaimanakah dengan faedah yang sebelumnya memang belum diketahui oleh si murid. Dan ini mendengarkan baik-baik, menyimak dengan penuh kesungguhan, meskipun sebenarnya sudah tahu apa yang disampaikan, adalah satu adab yang mustahsanan, yang dianggap baik, ma'akuli ahadin, kepada semua orang. Bukan hanya kepada guru, namun kepada semua orang. Maka ini adab menjadi pendengar yang baik. Dan cara supaya jadi pendengar yang baik. Ketika ada orang cerita, ada orang yang mengajak bicara kepada kita, menyampaikan satu berita atau satu cerita, maka kita simak berita dan ceritanya dengan penuh semangat. Kita berikan padanya tatapan wajah yang seakan-akan merasa senang dengan cerita tersebut. Adab ini kata Syekh Sa'di dianggap baik, dinilai baik, ma'akuli ahadin, kepada siapapun. Dan ini fil ulum, dalam semua ilmu, bukan hanya ilmu agama. Nah, ilmu kedokteran, ilmu atau yang lainnya, ilmu tentang masalah gadget dan sebagainya. Wah, ada penjelasan begini-begini, maka disimak, padahal sebenarnya sudah ngerti. Demikian juga bukan hanya berkenaan dengan ilmu, wal mukhotobat, berkenaan dengan obrolan. Ya, maka ketika teman ngobrol itu menceritakan sesuatu, bercerita tentang sesuatu, tentang dirinya, keluarganya, anaknya, atau yang lainnya, maka disimak dengan penuh seksama. Dan ini obrolan ini tidak hanya urusan agama, namun juga urusan dunia. Ya, maka ini adab menjadi pendengar dan kiat untuk jadi pendengar yang baik. Dan al-amal, apa yang dilakukan jika seorang guru melakukan kesalahan. Jika al-mu'alim, seorang guru melakukan kesalahan tentang satu hal, maka ingatkan guru, namun dengan penuh lemah lembut, walutfin lemah lembut, dan memperhatikan konteks dan suasana. Tidak berkata kepada guru, wahai guru Anda salah. Dan mengatakan laisal amru kama taqulu, realitanya tidak sebagaimana yang Anda katakan. Nendaklah datangkan ungkapan yang lembut, yang dengan ungkapan tersebut seorang guru sudah memahami kesalahannya tanpa kita mengganggu hatinya. Fa inna hadza minal huquqi lazimah. Ini adalah di antara hak yang wajib ditunaikan oleh seorang murid kepada gurunya. Yaitu ada hak diberi nasihat, namun dengan kalimat yang lembut sehingga hati guru tidak terganggu kenyamanannya. Dan kalimat yang baik, pilihan kalimat yang baik itu lebih mendorong untuk bisa sampai ila shawab, kepada kebenaran. Karena sanggahan yang diiringi dengan adab yang jelek dan mengganggu hati beliau, itu akan menghalangi tasawur shawab, gambaran yang benar, wa min qasdihi, dan menghalangi dari niat si orang yang mengkritik. Maka pilihan kata yang tidak tepat itu memiliki dua dampak buruk, kata Sa'di. Yang pertama, orang yang dinasihati tidak bisa menangkap dengan baik sikap yang tepat itu harus seperti apa. Kemudian yang kedua, si orang yang dinasihati tidak bisa menangkap karena diksi yang tidak bagus, pilihan kata yang tidak bagus, maka orang yang dinasihati tidak bisa menangkap maksud baik dari orang yang memberi nasihat. Ini sebab dua dampak buruk ini sebabnya karena pilihan kalimat yang tidak tepat. Bisa jadi pemberi nasihat itu memang murni mau ngasih nasihat. Karena sayang, karena cinta, namun disebabkan pilihan kata yang keliru, maka niat sayang, cinta tersebut tidak bisa ditangkap oleh orang yang dikritik. Kemudian rujuk atau kembali dan meralat kesalahan. Sebagaimana anna hadza lazimun alal muta'allimi, meralat kesalahan itu satu keharusan bagi murid. Fa'alal mu'allim, maka kewajiban guru jika keliru untuk kembali kepada yang benar. Dan janganlah ucapan yang dia ucapkan menghalanginya. Janganlah ucapan yang dia ucapkan, sumaro'a, kemudian dia melihat bahasanya yang benar itu menyelisih ucapannya, menghalanginya. Min muroja'atil haqqi, untuk kembali kepada yang benar dan kembali kepada yang benar. Atau muroja'ah di sini, memikirkan. Memikirkan ulang hal yang benar, kemudian kembali kepada kebenaran. Karena dengan kesatria mengatakan saya salah, saya keliru, itu adalah alamatul insafi, tanda objektif, dan tanda kalau seorang itu tawaduk kepada kebenaran. Maka yang jadi kewajiban adalah mengikuti pendapat yang benar, baik pendapat yang benar itu datang dan dari melalui orang yang kecil, anak kecil, ataupun orang yang dewasa. Dan harus disadari oleh para guru bahwa di antara nikmat Allah atas seorang guru adalah dia jumpai di antara muridnya ada orang yang mengingatkan kesalahannya dan membimbingnya kepada pendapat yang benar supaya hilang sikapnya yang terus-menerus dengan kebodohannya. Maka hal ini yaitu nikmat ada murid yang mengingatkan, ada murid-murid yang cerdas yang tahu kesalahan. Maka ini ada satu nikmat yang memerlukan, yang perlu untuk disyukuri. Syukur terima kasih kepada Allah dan syukur dan terima kasih kepada orang yang ajarallahu al-huda ala yadaihi. Yang melalui orang tersebut Allah sebarkan petunjuk. Baik itu adalah muta'aliman muridnya atau ghairahu atau orang lain. Kemudian ada berikutnya adalah ucapan seorang guru Allahu a'lam untuk hal-hal yang memang tidak dia ketahui. Di antara hal yang paling agung yang menjadi kewajiban para guru adalah mengucapkan dan mengontari hal yang tidak diketahui dengan komentar Allahu a'lam. Dan wajib disadari bahasanya ini tidaklah mengurangi kedudukan dan kemuliaan seorang guru, bahkan ini menambah kedudukannya. Dan sikap tegas mengatakan tidak tahu itu istadallu bihi bisa dijadikan dalil, dijadikan indikator kalau dia adalah seorang yang sempurna agamanya dan seorang yang memang mencari kebenaran. Ya, kemudian manfaat dibalik sikap tawakuf. Ya, tawakuf itu tidak memberikan kepastian terhadap hal yang tidak diketahui. Dan di antara bentuk tawakuf adalah mengatakan Allahu a'lam. Maka tawakuf tidak memberikan kepastian jawaban terhadap hal yang tidak diketahui mengandung banyak manfaat. Ya, terjemah bebasnya ucapan Allahu a'lam dalam hal yang memang tidak diketahui jawaban pastinya itu punya banyak manfaat. Yang pertama, inilah kewajiban orang yang tidak memiliki informasi tentang satu hal. Yang kedua, jika dia tidak memberikan kepastian dengan jika seorang guru tidak mengetahui tidak memberikan kepastian dan mengatakan Allahu a'lam, maka akan betapa cepatnya ilmu tentang hal tersebut datang kepadanya. Min muroja'atihi disebabkan dia muroja'ah ilmunya, disebabkan dia membaca ulang hal-hal yang perlu dia baca ulang tentang hal itu, atau muroja'atu ghairihi, atau karena masukan orang lain. Karena seorang murid jika melihat gurunya tawakuf, tidak memberikan kepastian, maka dia akan rajin dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan pengetahuan tentang hal tersebut dan dia ingin bagikan dengan gurunya. Lantas ithaf, dia berikan bingkisan. Ya, ithaf man aslinya memberi bingkisan. Dia berikan pada gurunya pengetahuan tentang hal tersebut. Fama ahsana hadal athar, maka betapa indahnya dampak ini, dampak karena sikap kesatria tidak memberikan kepastian untuk hal-hal yang memang tidak tahu. Kemudian yang ketiga, jika seorang guru itu tawakuf, tidak memberikan kepastian dalam hal yang tidak dia ketahui, maka itu bukti kalau dia adalah seorang guru yang terpercaya, seorang guru yang amanah, dan seorang guru yang memang itqan, betul-betul menguasai permasalahan-permasalahan yang dia sikapi dengan sikap yang tegas. Sebagaimana orang yang dikenal al-iqdam alal kalami, maju ngomong dalam hal yang tidak dia ketahui, maka itu menjadi faktor pendorong untuk meragukan semua yang dia ucapkan, sampai-sampai dalam perkara yang gamblang dan jelas. Kemudian manfaat yang lainnya, biasanya seorang guru jika dia Jika para murid itu melihat dirinya tidak memberikan kepastian dalam hal yang memang tidak dia ketahui, maka ini adalah bentuk pengajaran kepada murid dan bimbingan kepada murid supaya menempuh jalan yang baik ini. Dan meneladani sikap dan tindakan itu lebih berkesan daripada meneladani ucapan. Kemudian diskusi di antara para murid. Dan di antara hal yang membantu ala hadal matluf, hal yang diharapkan ini adalah seorang guru membuka bagi para muridnya pintu diskusi dalam fil masail dan berbagai permasalahan. Dan pintu al-ihtijaj, pintu protes. Wa ayyakunal qasdu dan da'nya niat itu sama, yaitu mengikuti apa yang dinilai kuat oleh dalil. Maka seorang guru jika menjadikan hal ini, dia pasang di antara dua matanya dan di antara mata-mata muridnya, maka akan tercerahkanlah pemikiran dan akan diketahui sisi pengambilan satu pendapat dan dalil, dan akan diikutilah kebenaran. Dan adalah tujuan pokok adalah mengetahui kebenaran, kemudian mengikutinya dan mengamalkannya. Maka diberi saran oleh Syekh Ibnu Sa'di agar guru itu membuka ruang tanya jawab dengan muridnya dan berdialog dengan muridnya. Dan mempersilakan murid untuk protes untuk hal-hal yang dinilai mengganjal. Maka ini bentuk pengajaran kepada murid bahasanya hendaknya kita semua punya niat yang sama, yaitu mengikuti kebenaran dan mengikuti pendapat yang dinilai kuat oleh dalil. Kemudian selanjutnya adalah celaan terhadap sikap fanatik. Al-hadhar, al-hadhar, waspadalah, waspadalah. Sikap fanatik terhadap pendapat dan kepada person. Apa contoh dan maksud fanatik? Yaitu niat dari diskusi dan pembahasan adalah membela satu pendapat yang dikatakannya atau dikatakan oleh orang yang dia hormati. Karena ta'assub, sikap fanatik itu menghilangkan ikhlas dan menghilangkan indahnya ilmu. Mukmin membutakan nilai haqa'i kebenaran sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Membuka pintu dendam dan pintu pertengkaran yang ad-dar, yang berbahaya. Sebagaimana sikap insaf objektif, ya salah adalah salah. Siapapun yang mengatakannya, benar adalah benar. Siapapun yang mengatakannya, dia adalah keindahan ilmu. Dan dia adalah indikator ikhlas, indikator menginginkan kebaikan dan yang terbaik, dan indikator al-falah, indikator keberuntungan. Ya, maka zinatul ilmi, ilmu itu indah dengan sikap al-insaf, yaitu sikap objektif. Ya, mengatakan ya, salah itu adalah salah, meskipun itu pendapat saya, itu pendapat guru yang saya hormati atau yang lainnya. Dan benar itu benar, meskipun yang menyampaikannya orang yang tidak saya sukai. Nah, kemudian peringatan untuk tidak mencari ilmu demi dunia. Tsummal hadhara hadhara, kemudian waspadalah waspadalah dari tindakan mencari ilmu karena tendensi yang rusak dan niat yang jelek, yaitu minal mubahah, berbangga-bangga di hadapan kawan, marah, kemudian debat kusir, mau pamer dengan ilmu, mau sum'ah, memperdengarkan kepada banyak orang keunggulan ilmu. Dan menjadikan ilmu sebagai sarana untuk mendapatkan perkara duniawi dan kepemimpinan. Maka tidaklah semacam ini keadaan orang yang berilmu, yang mereka adalah hum ahluhu fil haqiqati, memang betul-betul ahli ilmi. Dan siapa yang mencari ilmu atau menggunakan ilmu untuk tendensi-tendensi yang jelek, maka dia tidak mendapatkan sedikitpun bagian di akhirat. Kemudian mengamalkan ilmu. Dan di antara hal yang paling penting menjadi sebuah keniscayaan bagi orang yang berilmu adalah memiliki sifat bima yada'u ilaihi al-ilmu, dengan sifat yang didorong oleh ilmu, yaitu berakhlak, beramal, dan mengajar. Maka seorang guru adalah orang yang paling berhak untuk bersifat dengan akhlak yang indah dan membersihkan diri dari semua akhlak yang tercela. Dan wahum, dan mereka, para guru, adalah orang yang paling utama untuk melaksanakan berbagai macam kewajiban lahiriah dan kewajiban batiniah, kewajiban hati. Dan orang yang paling utama dan paling layak untuk meninggalkan hal-hal yang haram, karena keistimewaan yang mereka miliki berupa ilmu dan pengetahuan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Dan bahasa mereka, para guru ngaji adalah teladan bagi orang-orang di lingkungannya. Dan manusia sudah memiliki karakter dan fitrah untuk meneladani orang-orang yang berilmu. Ini satu hal yang wajib disadari oleh orang-orang yang berilmu. Baik orang yang berilmu itu menginginkan agar orang meneladani dirinya ataukah tidak ingin. Tidak menginginkan hal tersebut. Nah, yang jelas masyarakat punya fitrah untuk meneladani orang-orang yang berilmu fi kathirin min umurihim, dalam banyak tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya mereka, para guru ngaji, akan mengalami minal i'tiradat, penentangan, wal qawadih, dan celaan ketika para guru ngaji ini meninggalkan apa yang diserukan oleh ilmu berupa akhlak dan adab. Maka celaannya dan sanggahannya jauh lebih besar daripada celaan dan sanggahan yang dialami oleh orang lain. Wa'idhan, demikian juga adalah mereka para ulama salaf, mereka meminta tolong dan memanfaatkan, mengamalkan ilmu untuk supaya bisa menguasai ilmu. Fa'in umilabi, karena ilmu jika diamalkan istakara, maka dia akan permanen, wadama, dan dia akan awet, wanama, akan berkembang dan akan banyak berkahnya. Namun jika ditinggalkanlah mengamalkan ilmu, jika tidak ada aktivitas mengamalkan ilmu, maka ilmu akan hilang dan akan pergi dan akan hilang keberkahannya. Maka roh ilmu, kemudian sumber kehidupan ilmu, kemudian tegaknya ilmu adalah dengan melaksanakan ilmu dalam bentuk diamalkan. Wa takhallukan, kemudian berakhlak dengan ilmu tersebut. Dan mengajarkan ilmu dan menginginkan kebaikan dengan ilmu. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian cara mengajar, yang bari sepatutnya menempuh jalan atau metode yang manfaat, indal bahsi, ketika mengkaji dalam bentuk mengajar, dalam bentuk belajar ataupun mengajar. Maka jika seorang guru itu sara'a mulai fi mas'alatin, tentang satu permasalahan, maka adalah dia jelaskan permasalahan tersebut. Dan adalah dia sampaikan permasalahan tersebut kepada pemahaman para murid. Dia sampaikan dengan semua cara yang dia mampu. Minat ta'bir, ungkapan atau kalimat. Dengan semua kalimat yang mampu dia ucapkan. Dan dengan membuat permisalan, membuat gambaran, tahrir, dan membuat kesimpulan-kesimpulan. Maka mengajar yang baik, gunakan bahasa sesederhana mungkin. Mayakdur alaihim nata'bir, ungkapan dan kalimat yang mampu untuk dia disampaikan oleh guru ini. Sesederhana mungkin yang bisa dipahami oleh muridnya. Dan di antara alat dukung untuk hal ini, bikin gambaran dan permisalan. At-taswir, buat gambaran, at-tahrir, dan buat kesimpulan-kesimpulan. Kemudian tidak berpindah minha dari masalah tersebut pada masalah yang lain sebelum guru ini bisa memahamkan murid. Dan janganlah dia biarkan muridnya itu keluar dari topik yang belum selesai diajarkan dan dijelaskan kepada topik yang lain sampai mereka menguasainya dan memahaminya. Hatta yuhkimuhu wayfhamuhu, sampai mereka menguasainya dan memahaminya. Karena keluar dari satu topik kepada topik yang lain sebelum selesai dari topik sebelumnya itu mencegah untuk mendapatkan faedah. Kemudian mengecek hafalan murid. Sepatutnya ta'ahud mengecek hafalan murid dan pengetahuan murid. Pilih ada dengan mengulangi, dengan ujian, dengan memotivasi untuk muzakarah, untuk diskusi di antara sesama murid. Motivasi untuk merojaah, untuk takrar udaras, mengulang-ulang pelajaran. Karena belajar itu seperti menanam pohon. Daras mengulang sendiri, mudakarah mengulang bersama teman, wali ada dan mengulang yang perlu diulang itu seperti mengairi pohon. Wa izalatul asya, dan menghilangkan berbagai hal yang membahayakan pohon supaya pohon ilmu tersebut berkembang dan bertambah ala dawam, terus menerus bertambah. Kemudian selanjutnya ada berkawan. Sebagaimana menjadi kewajiban seorang murid menghormati gurunya dan beradab dengan gurunya, maka demikian juga seorang murid, seorang siswa hendaknya menghormati kawan-kawannya dan orang-orang yang belajar bersamanya dengan guru tersebut, dengan memperhatikan hak kawan, beradab bersama kawan, dan beradab bersama mereka kawan-kawan belajar itu lebih penting dibandingkan hak kawan secara umum sebagainya dengan yang lainnya. Karena kawan dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam ngaji itu memiliki dan mengumpulkan banyak hak. Yang pertama, mereka punya hak saudara, yaitu saudara sesama muslim. Yang kedua, punya hak sahabat, ini teman ngaji. Kemudian yang ketiga, hak karena intima menisbatkan diri pada guru yang sama. Dan bahasanya mereka para murid itu seperti anak dari si guru, yaitu anak ideologis meskipun bukan anak biologis. Wahakkan li, dan hak untuk berbagi manfaat sebagian dengan yang lain. Oleh karena itu sepatutnya jangan biarkan sesuatu hal yang memungkinkan, yaitu memberikan manfaat kepada orang yang mampu untuk memberi manfaat padanya dengan mengajarinya hal yang tidak dia ketahui, dengan melakukan pembahasan bersamanya dalam rangka tolong-menolong dalam kebaikan dan membimbing dan mengarahkannya untuk melakukan hal yang manfaat baginya. Dan sepatutnya ayakuna istima'uhum, kumpulnya kawan-kawan belajar di setiap waktu itu adalah ghanimah, keberuntungan. Karena yang kurang itu belajar dengan orang dengan kawan yang lebih tinggi ilmunya, yang tahu mengajari yang tidak tahu. Wa yatatarahuna minal masailin nafi'ah waliyaj'alu hammahum ma'qudan ala mahum bisaddatihi. Tatarahuna sepertinya mendiskusikan. Ya, tabadalu, saling bertukar pikiran, tanadharu. Ya, wa tatarahuna, saling bertukar pikiran dan informasi berupa permasalahan-permasalahan yang manfaat. Dan tidaklah Ya, mereka jadikan yang mereka pikirkan, yang mereka pikirkan itu terikat pada hal yang memang sedang mereka bahas. Jangan di luar, ya, jangan ngajak keluar dari konteks diskusi dan pembahasan. Nah, kemudian di antara hal yang patut diwaspadai adalah bahaya sibuk memikirkan manusia atau orang lain. Hendaknya ya, para murid, orang-orang yang mau serius belajar, waspada untuk tidak sibuk dengan manusia. Wataftish dan membongkar keadaan ya, manusia. Kemudian mencela orang. Ya, karena tindakan hal ini, ya, mencela orang, kemudian mengorek-ngorek keadaan mereka, adalah ismun hadirun, dosa yang nyata. Dan ingat, maksiat yang pelakunya orang yang berilmu itu lebih besar dosanya dibandingkan manakala pelakunya orang lain. Karena orang lain itu meneladani orang yang berilmu. Dan siapa yang tabiatnya itu jelek dibandingkan orang lain, maka dia akan jadikan orang yang lebih jelek itu sebagai alasan pembenarnya dan pembelanya. Maka istighal sibuk dengan orang itu akan yudayek, akan membuat terlantarnya berbagai macam maslahat yang manfaat. Akan menelantarkan waktu yang berharga. Dan akan menghilangkan indahnya ilmu dan cahaya ilmu. Dan realita menunjukkan demikian. Orang yang sibuk dengan orang lain. Ya, sibuk dengan berita-berita tentang si A, tentang si B, tentang si C. Ya, baik itu si A, B, C itu pemain bola atau artis bahkan. Atau ya, guru ngaji yang lain. Maka ini menyebabkan hilangnya maslahat yang manfaat, demikian juga hilangnya waktu yang berharga, serta menghilangkan indahnya ilmu dan cahaya ilmu. Kemudian kalau mau jadi orang yang serius belajar, maka kiat penting adalah merasa cukup dengan rezeki yang sedikit. Ketahuilah dan sadarilah bahasanya qanaah dengan harta yang sedikit dan hemat dalam masalah penghidupan itu diperintahkan, satu hal yang diperintahkan untuk setiap orang. Terutama lebih-lebih lagi orang yang sibuk dengan ilmu. Maka qanaah bagi orang yang sibuk dengan ilmu sebuah keniscayaan. Seperti seakan-akan sebuah keniscayaan. Karena ilmu wazifatul amal, ya, tugasnya adalah diamalkan seluruhnya atau mayoritasnya. Nah, famata maka jika mengamalkan ilmu tersebut didesak oleh kesibukan duniawi, wadaruriyah dan berbagai hal yang dinilai vital, hasol an-naqsu bihasabi dzalik, maka terjadilah ini, berkurangnya ilmu dan waktu untuk mengamalkan ilmu, biasa bidalik tergantung hal itu. Maka wal iktisad wal qanaah, maka himat dan qanaah adalah min akbari awamil, faktor yang paling penting untuk membatasi kesibukan duniawi. Dan perhatian seorang murid terhadap ilmu bisodati yang sedang dia mau tekuni. Maka kiat supaya bisa maksimal mendapatkan ilmu adalah dengan tidak disibukkan, terlalu disibukkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Atau hal-hal yang bersifat murni duniawi. Nah, gimana supaya tidak tersibukkan dengan hal-hal yang murni duniawi? Ya, maka jawabannya adalah memiliki qanaah. Merasa cukup, ini sudah cukup, tidak usah harus nambah ini dan itu. Waktu yang ada yang tersisa dipakai untuk ngaji, untuk belajar, untuk Mbak ikut kajian online atau kemudian seminar online dan sebagainya. Kemudian menyebarluaskan ilmu. Di antara adab seorang yang berilmu, adab seorang guru dan murid adalah memberikan nasihat dan menyebarkan ilmu yang manfaat sesuai dengan kemampuan. Atau sampai-sampai seandainya seorang itu cuma mempelajari satu permasalahan, kemudian dia sebarluaskan, maka ini di antara bentuk keberkahan ilmunya. Dan sesungguhnya bahasanya buah ilmu adalah banyak orang mengambilnya, mengambil ilmu tersebut dari Anda. Maka siapa yang pelit dengan ilmunya, maka ilmunya mati bersama kematian orangnya. Dan boleh jadi ilmu tersebut dia lupakan ketika dia masih hidup. Sebagaimana orang yang menyebarluaskan ilmunya, maka itu adalah kehidupan yang kedua baginya. Dan dia menjaga ilmu yang telah dia ketahui. Dan Allah akan berikan balasan kepadanya sejenis dengan perbuatannya. Kemudian, ta'liful qulub, mengambil simpati hati. Di antara hal yang menjadi sebuah keniscayaan bagi orang yang berilmu, baik dia adalah para guru ngaji ataukah para murid, adalah berupaya fi jam'i kalimatihim. Adalah upaya untuk bisa bersatu dan menyatukan hati di atas hal itu dan memangkas sebab-sebab kejelekan dan permusuhan dan kebencian di antara para penuntut ilmu. Dan dalam hal ini yaitu bagaimanakah orang-orang yang sibuk dengan belajar agama itu bersatu dan tidak ribut dengan sesamanya, hendaknya itu dipasang di antara dua matanya. Hendaklah dia berupaya mewujudkan hal ini dengan semua jalan yang bisa dia miliki. Karena hal yang dicari itu sama, karena niat itu sama, dan maslahat itu kepentingan kita bersama. Maka dalam mereka wujudkan hal ini yaitu persatuan di antara para penuntut ilmu, bimahabati kullin mangkana min ahli ilmi, dengan mencintai semua orang yang berilmu dan semua orang yang punya telapak kaki yang kokoh dalam dunia ilmu dan semua orang yang punya kesibukan dengan ilmu dan memberi manfaat dengan ilmu. Dan tidaklah tendensi-tendensi yang jelek yang mereka miliki, walayadauna, janganlah mereka biarkan adanya tendensi-tendensi yang jelek yang mereka miliki dalam hatinya. Dan janganlah tendensi-tendensi yang jelek tersebut menghalangi mereka dari maksud yang mulia ini. Maka jika para orang-orang yang berilmu itu terlihat bersatu atau bersatu, maka sebagiannya mencintai yang lainnya, sebagiannya membela yang lainnya. Dan mereka akan memberikan nasihat kepada orang yang mereka lihat menyimpang. Liman ra'ahu munharifan, nasihat kepada orang yang mereka nilai menyimpang anil akhar dari yang lainnya, dari kawan-kawannya. Dan hendaklah dia sampaikan kepadanya burhan dan dalil. Bahasanya perselisihan dalam perkara parsial alati tada'u, yang mendorong ila didil mahabbah, mendorong untuk terjadinya kebalikan dari rasa cinta yaitu benci, kebalikan dari persatuan yaitu keributan. Maka hal-hal semacam ini janganlah didahulukan daripada hal-hal yang bersifat universal, bersifat menyeluruh yang memberikan manfaat jam'ul kalimah, terwujudnya persatuan. Dan janganlah mereka orang-orang yang berilmu, baik guru, para ustadz atau para penuntut ilmu, membiarkan musuh-musuh ilmu, yaitu orang awam dan yang lainnya, memiliki kekuasaan untuk merusak hubungan di antara mereka dan memecah belah persatuan mereka. Maka adalah para guru jangan mau diadu. Jika ada pertanyaan yang mengadu antara satu guru dengan yang lainnya, maka hendaknya ini ditangkap dengan baik. Oh, ini pertanyaan yang mau ngadu domba. Kemudian dinasihati orang yang melakukan hal tersebut. Jadi antara faedah persatuan. Fa'ina fitahkik, maka terwujudnya maksud yang mulia ini, wal qiyam bihi, dan terwujudnya hal ini mengandung manfaat yang tidak bisa dihitung dan dihitung. Seandainya tidak ada padanya kecuali manfaat, anahdhah wad-din, bahasanya inilah agama yang syariat memotivasi untuk mewujudkannya dengan semua jalan. Dan orang yang paling berkepentingan untuk melaksanakan hal ini adalah orang yang berilmu. Wa annahu, dan bahasanya hal ini adalah di antara bukti yang paling menunjukkan, min a'dhamil adillah, dalil yang dalil, termasuk dalil yang paling penting menunjukkan keikhlasan. Menunjukkan keikhlasan dan kesiapan untuk berkorban. Yang keduanya adalah roh bagi agama. Dan menjadi poros berputarnya agama, lingkaran agama. Wa ana bihadzal amri, dan dengan hal ini yaitu persatuan, maka seorang hamba bersifat ayakuna min ahli ilmi. Maka seorang hamba itu bersifat ayakuna min ahli ilmi, menjadi bagian dari orang yang berilmu, yang memang betul-betul orang yang berilmu. Itulah orang-orang yang terdapat dalam Quran dan hadis, pujian kepada mereka, sanjungan kepada mereka. Dan pujian dan sanjungan kepada orang yang berilmu itu tidaklah cukup topik ini atau tempat ini untuk menyebutkannya. Ya, maka dengan semangat untuk bersatu, maka seorang itu diharapkan layak untuk menjadi orang yang berilmu, yang memang orang yang berilmu, yang dipuji-puji dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian di antara manfaat persatuan di antara orang-orang berilmu adalah memperbanyak ilmu dan meluaskan jalan, melapangkan jalan untuk bisa mencapai ilmu, dan akan sangat beragam jalan ilmu, dan ini satu manfaat yang jelas. Karena orang-orang yang berilmu, jika jalan mereka sama, artinya mereka bersatu. Tamakkana ayata alama ba'du min ba'din, maka memungkinkan sebagiannya belajar dari yang lainnya, dan sebagiannya mengajari yang lainnya. Namun jika masing-masing kelompok orang yang berilmu itu menyingkir dari yang lainnya, menyimpang dari yang lainnya, maka putus sudah faedah ilmu. Wahala mahallaha, dan yang menggantikan faedah ilmu adalah kebalikannya, yaitu terjadinya kebencian, fanatisme, kemudian membongkar-bongkar masing-masing dari kelompok, membongkar-bongkar aib dan kejelekan kelompok yang lainnya dan kesalahan kelompok yang lainnya. Dan membongkar-bongkar itu jadikan sarana untuk bisa mencela. Kullu hadza, ini semua bertolak belakang dengan agama dan akal sehat. Bertentangan dengan lima alihi salafus saleh. Apa yang jadi pegangan, apa yang jadi praktek salafus saleh. Namun ternyata orang-orang yang jahil menyangka bahasanya ini semua adalah bagian dari agama. Maka jika dunia orang-orang yang berilmu itu dunianya adalah dunia yang bersatu, maka manfaatnya sangat besar. Maka akan memperbanyak ilmu, karena satu akan belajar dengan yang lainnya, tidak sungkan-sungkan untuk belajar kepada yang lainnya yang punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang pertama. Fal muwafaq, maka orang yang mendapatkan taufik, Anda jumpai dia adalah orang yang memberikan nasihatnya kepada Allah dengan mengesakan Allah, melaksanakan penghambaan kepada Allah lahir dan batin dengan penuh keikhlasan dan berharap pahala. Wa takmilatuha bihasabi wus'ihi, dan menyempurnakan penghambaan kepada Allah lahir dan batin sesuai dengan kemampuannya. Dan nasihat untuk kitabullah dengan mengimani kandungan kitabullah dan punya perhatian untuk mengajarkan kitabullah dan mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan kitabullah. Wa tafarra'a anhum min ulum syariah, dan berbagai macam ilmu agama yang merupakan derivat dari kitabullah. Kemudian memberikan nasihat untuk Rasulnya dengan mengimani semua yang dibawa oleh Rasul. Baik itu pokok-pokok agama, yaitu akidah, ataupun cabang-cabangnya, yaitu ilmu fikih. Lebih mengutamakan rasa cinta kepada sang Rasul daripada semua rasa cinta kepada makhluk. Tentu setelah rasa cinta kepada Allah. Dan berupaya untuk mewujudkan ittiba' Rasul dalam semua syariat agama, baik yang syariat agama yang nampak ataupun yang tersembunyi. Apa yang nampak di lahiriah pada anggota badan atau tersembunyi dalam hati. Kemudian nasihat untuk para imam kaum muslimin, yaitu para penguasa dan ulama serta para pimpinan, dengan menginginkan kebaikan bagi mereka semua dan berupaya untuk membantu mereka semua dalam kebaikan, membantu dalam bentuk ucapan, perbuatan. Demikian juga menginginkan bersatunya rakyat untuk taat kepada mereka para pemimpin, dan rakyat tidak menyelisih pemimpinnya dengan penyelisihan yang berbahaya. Kemudian berikan nasihat untuk umumnya kaum muslimin, yaitu menginginkan bagi seluruh masyarakat kaum muslimin apa yang diinginkan untuk dirinya. Tidak menyukai terjadi pada kaum muslimin hal-hal yang tidak dia sukai terjadi pada dirinya. Dan berupaya untuk menyebarkan manfaat kepada mereka dengan semua cara yang memungkinkan. Dan tidaklah lahiriahnya itu membenarkan batinnya. Tidaknya ucapannya itu membenarkan perbuatannya. Wa yada'u dan berseru dan menyerukan ilahat al-asil azim, pokok yang agung ini dan jalan yang lurus ini. Nah, inilah keadaan al-muwafaq. Orang-orang mendapatkan taufik, mereka adalah orang yang mengamalkan hadis tentang an-nasihah, nasihat kepada Allah, kitab, Rasul, pemimpin kaum muslimin, dan umumnya kaum muslimin. Dan orang yang muwafaq, orang mendapatkan taufik, yada'u ila hadal aslul azim, menyerukan pokok yang agung ini, dan jalan yang lurus ini. Kami mohon kepada Allah Ta'ala, agar Allah memberikan rezekinya kepada kami, rezeki mencintai Allah, dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah, dan mencintai amal yang akan mendekatkan kita ila hubbihi, supaya dicintai oleh Allah. Dan semoga Allah menghibahkan untuk kita dari sisinya rahmah kasih sayang. Innahu wal wahab, anak sunya dia, Allah adalah zat yang maha pemberi. Wa sallallahu ala muhammadin wa sallam. Catatan kaki, tamat telah selesai. Tulisan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'adi yang diletakkan oleh Syekh Abdul Salam sebagai kalimat-kalimat nasihat penutup. Namun sebelum kita akhiri, ada catatan tambahan yang ingin saya bacakan. Berkenaan dengan halaman yang telah lewat. Ya, berkenaan dengan halaman 28. Ya, ketika penulis menyampaikan alasan kenapa terpentingnya belajar dengan guru. Maka beliau sampaikan satu poin. Kemudian beliau sampaikan waqad dzakar qabla hadzal wajhi, dan penulis telah menyebutkan sebelum alasan ini 5 alasan yang lain. Berarti totalnya ada 6 alasan. Ada 6 alasan yang disampaikan fi bayanil ilal, untuk menjelaskan alasan yang karenanya kita simpulkan belajar dari lisan ya guru itu lebih afdal daripada belajar dari buku. Ada 6 alasan yang disampaikan di Syarah Ihya Ulumuddin karya Az-Zabidi, Ithaf Asad Sadah Al-Muttaqin. Ada 6 alasan pentingnya belajar dengan atau belajar kepada guru. Saya akan ingin bacakan kutipan dari kitab Ithab Sadah Al-Muttaqin. Ya, waqad ajma'al ulama ala fadli at-ta'allumi wa ta'al fadli ta'limi wa ta'allumi min afwahi suyuhi. Para ulama sepakat keutamaan mengajar dan belajar langsung dari mulut guru, dari lisan guru. Illa mangkana min Ali ibn Ridwan at-Tabib al-Misri. Kecuali satu orang. Semua orang sepakat kecuali satu orang. Yang bernama Ali ibn Ridwan. Dan dia adalah seorang dokter di Mesir. Fa'inau sunnafa kitaban fi isbati anna ta'aluma minal kutubi au faqum minal muallimina. Karena Ali ibn Ridwan at-Tabib ini menulis satu buku yang isinya menegaskan bahasanya belajar pakai buku itu lebih tepat, lebih bagus daripada belajar sama guru. Wakana ra'isal atiba'i lil hakim bi Misr. Nah, orang ini kepala dokter. Ya, dia menteri kesehatan ternyata. Ya, kepala dokter untuk penguasa Mesir ketika ya, di zamannya. Walam yakun lahu mu'alimun fi sina'ati tibbi. Dia tidak punya guru dalam ilmu kedokteran yang dia menisbatkan diri kepadanya, yang dia menyatakan bahwasanya dirinya adalah seorang dokter. Wawa dan perkataan dan pendapat orang ini layu ba'ubihi, tidak perlu diperhatikan dan tidak perlu ditoleh. Qara'tu, telah kubaca di kitab Al-Wafi Bil-Wafiyat karya Lissalah As-Safdi, bahasanya Ibn Butlan, Anna Ibn Butlan wa ghairahu min ahli asrihi wa man ba'dahum qad raddu alaihi hadhal qawla wa bayyanuhu wa syarahuhu wa dhakaru lahu al-ilal allati min ajliha sara at-ta'alimu min afahi rijal afdal min ta'alumi min as-suhuf. Ya, maka Ibn Butlan dan orang Mesir yang lainnya dan orang-orang setelah mereka telah menyanggah Ali bin Ridwan yang punya pendapat ini. Mereka jelaskan pendapat ini dan mereka sarah, mereka menjelaskannya dan menjelaskannya. Dan mereka sampaikan ya, sejumlah alasan yang karenanya belajar melalui lisan guru itu lebih afdal daripada belajar dari buku. Idza kana qabuluhum wahidan. Ya, jika respon penerimaan dari dua cara ini sama. Nah, kemudian al-ula minha. Dan disebutkan perkataan Ibn Butlan dan yang lainnya yang membantah Ali bin Ali bin Ridwan at-Tabib. Yang pertama, usulul ma'ani minan nasibi ilan nasibi. Sampainya pesan dari pihak yang memiliki nasab yang bagus kepada pihak yang memiliki nasab yang bagus. Ini berbeda dengan sampainya pesan tidak dari pemilik nasab. Ya. Tidak memiliki nasab itu benda mati maksudnya. Yang memiliki nasab itu guru. Wanasab an-na'tiq, dan pemilik nasab yang bisa ngomong yaitu guru itu lebih memahamkan lita'lim untuk pengajaran. Wawal mu'allim, dan dialah seorang guru. Wa ghairun nasibilahu jamadun wahwal kitabu. Dan yang tidak memiliki nasab yang mulia dalam ilmu adalah benda mati, itulah buku. Atsaniyatu, alasan yang kedua. An-nafsu al-allamah. Jiwa itu tanda. Alamatun bil-akli, ditandai dengan akal. Wasudurul akli anha, dan kemunculan akal minha dari jiwa disebut at-ta'lim, kegiatan mengajar. Wa ta'limu wa ta'allumu minal mudhafi. Mengajar dan belajar adalah bagian dari tambahan. Wa kullu ma huwa li syai'i bitaba'i akhasu mimma laisa huwa bitaba'i. Dan sesuatu yang kodrati itu lebih khas dari sesuatu yang tidak kodrati. Wa nafsu al-muta'allimah. Dan jiwa yang orang yang belajar adalah alamatun bil qabu bil quwwati wa qabulil ilmi fiha. Adalah ditandai dengan memiliki kekuatan atau potensi dan menerima ilmu, disebut ta'alum belajar. Wal mudhafani, dan dua tambahan ini ma'an sekaligus bitaba'i dengan tabiat. Fata'limun minal mu'allimi, maka kegiatan mengajar dari seorang guru itu lebih khas bil muta'allimi, bagi murid dibandingkan buku. Kemudian alasan yang ketiga, al-muta'allimu idza sta'jama 'alaihi ma yafhamuhu, seorang murid jika dia kesulitan memahami, istajama alaihi ma yafhamuhu al-muallim min lafdhihi. Jika kesulitan untuk memahami kata-kata seorang guru, maka guru nanti akan berpindah kepada bahasa yang lainnya yang lebih sederhana. Dalam proses belajar mengajar, ketika murid itu mengatakan komplain, maaf pak guru, ini kami enggak faham kalimat ini, nanti guru akan menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Wal kitabu, sedangkan kalau buku, kalau kita tidak paham satu paragraf, dia tidak akan memindah kita kepada kata paragraf yang lain yang lebih sederhana. Layangkul min lafdin ila lafdin. Falfamu minal muallimi, maka pemahaman yang berasal dari guru itu aslah lebih cocok bagi seorang murid daripada dari buku. Dan semua yang memiliki sifat semacam ini, maka dia dalam menyampaikan ilmu itu lebih cocok bagi murid. Kemudian alasan yang keempat, adalah topik ilmu adalah kata-kata, dan kata-kata itu ada tiga macam. Kata-kata yang dekat dengan akal, mudah dipahami. Itulah kata-kata yang akal itu membentuk gambaran. Lima indah minal ma'ani, karena pesan-pesan yang terkandung dalam kata-kata tadi. Ada kata-kata yang pertengahan. Wawal mutalafadhu bihi bisauti, itulah yang dilafalkan dengan suara. Wawa mithalul akli, dan dia adalah contoh bagi akal. Kemudian ada kata-kata yang jauh. Wawal mutbat fil kitab, itulah yang tercantum di buku. Wa mithalu ma kharaja bil lafdhi, dan dia adalah semisal kata-kata yang keluar dari lisan, maka buku itu semisal dari makna yang ada di akal. Dan semisal tidaklah bisa menggantikan semisalnya. Maka semisal yang pertama adalah kata-kata, yaitu ucapan. Semisal yang kedua adalah buku. Maka memahami kata-kata guru lebih mudah daripada memahami kata-kata buku. Ya, maka lafaz, ya di sini tadi disampaikan, lafaz itu ada tiga. Pertama baru dipikirkan oleh seorang yang berilmu. Ini disebut lafaz dekat. Kemudian ada lafaz pertengahan, setelah dipikirkan diomongkan. Kemudian ada lafaz yang jauh, yaitu setelah diomongkan dituliskan. Karena di antara cara penting membuat buku, menyusun buku di masa silam adalah dikte. Didiktekan kepada murid. Maka membaca buku itu berarti kita membaca semisalnya semisal. Karena buku itu semisal ucapan. Dan ucapan itu semisal apa yang pesan yang ada di benak dan di pikiran orang yang berilmu. Nah, memahami semisalnya semisal itu tentu lebih sulit daripada memahami semisal. Kalau memahami semisal artinya memahami perkataan guru. Nah, itu lebih dekat daripada memahami perkataan tulisan. Kemudian yang kelima, usulul lafzi, sampainya kata yang menunjukkan pada satu pesan ke akal, itu yakunu min jihati hasatin gharibatin minal lafzi, itu dari indera yang aneh atau jauh dari lafaz, yaitu mata. Karena indera yang dekat dengan lafaz adalah mendengar. Li'annahu taswitun, karena dia suara, dan sesuatu yang sampai dari yang dekat, yaitu kata-kata, lebih dekat untuk sampai daripada yang jauh, yaitu tulisan. Falfam, maka memahami kata-kata seorang guru itu lebih mudah daripada memahami tulisan bilkhati yang tertulis dengan tulisan. Kemudian barulah yang keenam, asadis hujat fi kitab asya' tasuddu anil ilmi, yang kemudian dikutip oleh Syekh Abdul Salam Barjas. Di buku itu terdapat hal-hal yang menghalangi dari ilmu, yang ini tidak ada pada guru, yaitu kesalahan. Maka tadi Ibnu Butlan menyanggah seorang dokter otodidak, ya, yang bernama Ali bin Ridha Al-Misri. Yang punya pendapat, ya belajar tidak perlu guru. Belajar itu cukup dengan buku. Maka dibantah dengan 6 bantahan. Ya, bantahan yang pertama, ini, apa tadi? Yang pertama adalah, ini, sampainya pesan dan ilmu dari orang yang memiliki pihak yang memiliki nasab yang dekat, ya, maka itu beda dari orang yang memiliki nasab yang mulia kepada nasab yang mulia. Itu berbeda manakala pesan itu sampai dari bukan orang yang memiliki nasab yang mulia. Nasab yang mulia manusia, maksudnya manusia. Dan yang tidak memiliki nasab, maksudnya benda mati, yaitu buku. Orang itu lebih keren. Saya belajar dari ilmu ini, nasab saya dari guru ini, dari guru, dari guru. Itu lebih membanggakan. Oh, saya mendapatkan ilmu ini, belajar dari ilmu ini, nasabnya ke buku, ke benda mati. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan, bahasanya sesuatu yang memang telah menjadi tabiat dan identik itu lebih istimewa daripada sesuatu yang tidak identik. Nah, mengajar itu identik dengan orang daripada buku. Ya, maka intinya yang kedua itu adalah fata'limul minal mu'allimi, aktivitas mengajar dari seorang guru itu lebih spesial daripada lebih dekat di hati seorang murid dibandingkan diajar oleh buku. Ya, kemudian alasan yang ketiga, kalau kita belajar sama guru, ada kalimat dari guru yang tidak dipahami, kita sampaikan, maka guru nanti akan bisa mengubah kalimatnya dengan bahasa yang lebih sederhana, sehingga murid faham. Nah, kalau gini enggak bisa. Kalau buku satu paragraf itu bahasanya demikian, ya sudah demikian. Mau tidak mau ya diterima seperti itu. Dibaca lagi sampai 10 kali, oh baru agak faham. Kalau guru enggak harus seperti itu. Di murid dengar sekali, kemudian ngasih masukan, kalau enggak faham, sudah langsung akan diganti dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tadi disampaikan bahasanya, yang namanya lafaz itu ada tiga tahap. Lafaz yang ada di pikiran, pikiran orang yang berilmu, kemudian diucapkan, kemudian dituliskan. Ya, maka ucapan itu semisal dengan lafaz yang ada pada benak. Kemudian tulisan, tulisan itu ya terutama dulu, itu dimulai dari lisan. Maka dia semisalnya semisal. Ya, maka daripada jauh-jauh ya langsung saja kepada belajarnya kepada lisan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ya, alat untuk menangkap ilmu. Yang kelima itu berkenaan dengan alat untuk menangkap pesan. Alat yang dekat untuk menangkap pesan itu indera pendengaran. Itu lebih dekat daripada indera penglihatan. Nah, kalau orang itu belajar sama guru, maka dia menggunakan indera pendengaran. Kalau orang itu belajar sama buku, dia menggunakan indera penglihatan. Dan alat yang dekat untuk menangkap pesan dan makna adalah indera pendengaran, bukan indera penglihatan. Kemudian yang keenam, yang kemarin telah kita baca di halaman 27 dan 28. Ya, demikian akhir dari kegiatan amal soleh kita membaca dan mentelaah awaiqut talab karya Abdul Salam Barjas rahimallahu taala. Semoga apa yang kita baca, kita dengar, kita simak Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, bagi yang membacakannya dan bagi yang mendengarkannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nah. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama Ustaz, Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Amin. Ustaz, terkait kiat-kiat menuntut ilmu yang disampaikan dalam kitab ini, adakah nasihat khusus untuk menuntut ilmu yang latar belakangnya bukan dari ilmu agama namun dari ilmu dunia, Ustaz? Nasihatnya adalah mengejar ketertinggalan dengan lebih serius dan sungguh-sungguh. Lebih serius, sungguh-sungguh, tetap dengan mengikuti kaidah pokok dalam belajar, yaitu bertahap. Dimulai dari yang fardu ain, dimulai dari yang penting, dimulai dari memperbaiki baca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, dan seterusnya. Dan yang pokok adalah menjaga kualitas semangat belajar yang stabil, yang konstan, sehingga terus belajar dan belajar. Kekurangan dalam metode belajar, kekurangan dalam hal ini, sama-sama kita perbaiki seiring dengan berjalannya waktu, pengetahuan, dan wawasan. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan kedua Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, biasanya di masjid-masjid pada hari Jumat diputar murtal Al-Quran. Bagaimana hukumnya hal tersebut Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, tentu hukumnya ada hukum untuk takmir, ada hukum untuk jamaah biasa, ya. Ada hukum untuk jamaah yang bisa ngasih nasihat ke takmir dan didengar oleh takmir. Ya, maka untuk jamaah yang bisa ngasih masukan ke takmir, maka ya, kami sarankan untuk ngasih masukan kepada takmir. Ya, supaya sebaiknya tidak demikian. Ya, tapi kalau tidak mungkin kan untuk ditinggalkan secara total, ya minimal diminimalisir. Ya, jangan lama-lama, jangan dari jam 11, ya. Cukup dari 5 menit sebelumnya misalnya. Ya, itu terlebih dahulu baru ya, karena tidak memungkinkan kalau diajak untuk total. Ya, dan kita sampaikan bahasanya Al-Quran itu dibaca untuk didengarkan. Nah, kalau masjid itu nyetel di jam-jam semacam ini, maka Al-Quran dibacakan untuk ditinggalkan dan tidak dipedulikan. Nah, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.